Mas Arga. Ella Karisma. Terlalu mas. Aku gak mau bisa. Mas Arga, Ella Karisma. percayalah kau kepadaku, itu bukan cintaku.